Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة طلبة العلم حفظني الله وإياكم والحمد لله wa syukrullah ala ma manna 'alaiha 'alaina min ni'amin katsirah, ni'matin 'azimah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan berbagai kenikmatan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita semua. Kenikmatan yang besar, kenikmatan yang sangat agung, yang semua itu tentunya bersumber dari hanya Allah, dari Allah Azza wa Jalla, yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada satu bentuk nikmat pun atas kalian melainkan itu bersumber dari Allah Jalla wa ala. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah, di antara nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan kepada kita jalan-jalan ilmu, jalan-jalan yang bisa menyampaikan kita kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kitabullah Al-Quranul Karim dan dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan hadis-hadisnya. Maka itu adalah merupakan nikmat yang sangat agung yang tidak semua Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, hendaklah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan jalan-jalan ilmu tersebut, hendaklah kita menjaga dan memeliharanya dan bersungguh-sungguh untuk berta'awun di dalamnya. Karena itulah yang bisa menyampaikan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Rasulullah alaihi salatu wassalam telah bersabda tentangnya di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang dia menginginkan pada jalan tersebut ilmu Islam, wahyu minallah, kitabullah Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan pintas menuju syurga Allah jalla wa'ala. Di dalam Sunan Abi Daud rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abu Darda, dengan tambahan lafaz dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan berbagai keutamaan yang terdapat pada seseorang yang menempuh jalan-jalan ilmu. Di antara keutamaan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warathu al-ilm faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu, para ulama, mereka itulah yang merupakan pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan harta benda, dinar dan dirham, tidak, akan tetapi para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, siapa yang mengambil ilmu tersebut, yang merebut ilmu tersebut, maka sungguh dia telah menjadi orang yang terkaya di dunia ini. Sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat terbesar dalam kehidupannya di dunia ini. Yang menunjukkan barakallahu fikum ma'asyiral ikhwah talabatul ilm, bahwa ilmu adalah kekayaan yang terbesar yang tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan-kekayaan yang lain yang ada di dunia ini. Dan pemilik ilmu, keutamaannya tidak bisa dibandingkan dengan pemilik harta atau pemilik jabatan atau pemilik kemasyhuran, ketenaran. Sungguh amat jauh, bahkan tidak mungkin dibandingkan di antara keduanya. Oleh karena itu, juga salah satu keutamaan yang disebutkan dalam hadis tersebut, bahwa para malaikat meletakkan la tadau ajnihataha ala talabil ilm ridon bima yasna, para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena meridoi apa yang sedang mereka lakukan, yakni dalam tuntutannya terhadap ilmu yang mulia ini. Lebih dari itu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma wa fi riwayah hatta an-namlah fi juhriha. seluruh penduduk langit dan bumi, sampai-sampai ikan di lautan, dalam riwayat sampai semut di lubangnya, berdoa memintakan ampun kepada seorang penuntut ilmu. Barakallahu fikum. Adakah keutamaan yang lebih besar dari semua itu? Adakah keutamaan yang lebih tinggi? Kemuliaan yang lebih besar daripada ilmu dan orang-orang yang menyandang ilmu tersebut? Olehnya itu, barakallahu fikum, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menerangkan dalam berbagai karya-karya beliau terkait dengan keutamaan ilmu dan orang-orang yang menyandangnya, bahwa itu adalah afdalul jihad, seafdal-afdal jihad, bahkan lebih afdal daripada jihad fisabilillah sekalipun. Karena tidaklah jihad fisabilillah ditegakkan melainkan setelah jihadun nafas, yaitu jihad terhadap diri sendiri, dan jihadun nafas adalah menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, mendakwakannya dan bersabar di atasnya. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wal asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan masa ini, Allah katakan seluruh manusia yang berada di dalam masa tersebut semua dalam kerugian, illal ladina aman, kecuali, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kemudian beramal, kemudian watawasau bil haq, saling mewasiatkan kepada kebenaran, yakni da'wa ila Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, wa tawasaw bis sabr, kemudian saling mewasiatkan dengan kesabaran. Maka jihadun nafas terkandung dalam ayat ini, yaitu kecuali orang-orang yang beriman, keimanan tidak mungkin tegak pada seseorang melainkan dengan ilmu wahyu minallah, kitabullah Al-Qur'anul Karim, dan dengan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang membangun keimanannya di atas cahaya Allah, di atas kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengamalkannya, berdakwah dengannya dan bersabar, itulah jihadun nafas. Barakallahu fikum. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan terkait dengan suratul asr tersebut, kata beliau rahimahullahu taala, lauma anzalallahu illa hadhihi al-ayah lakafathum. Kalau seandainya Allah tidak menurunkan terhadap makhluknya satu ayat pun melainkan ayat suratul asr ini, lakafathum, maka cukup bagi mereka. Demikian pernyataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sekali lagi, ma'asyiral ikhwa wa talabatul ilm, menunjukkan bahwa ilmu adalah merupakan harta yang sesungguhnya, kekayaan yang sesungguhnya, yang hakikiyah, yang dimiliki oleh seorang hamba Allah dalam kehidupan dunia ini adalah ilmu. Dengan ilmu, seseorang akan meletakkan dunia ini di atas telapak tangannya atau di bawah kedua telapak kakinya. Dia bisa mengatur dunia ini. Bukanlah dunia ini yang mengaturnya, karena dia punya ilmu. Dia punya cahaya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidaklah dia diperbudak oleh dunia ini, barakallahu fikum. Sebagaimana yang banyak kita saksikan dari keadaan awamul muslimin, awamnya kaum muslimin. Naam. Oleh karena itu, pada kesempatan yang singkat ini, saya mengucapkan jazakumullah khairan, terkhususkan pada ustadzuna, ustadz kita, Ustadz Abdul Mu'ti, dan juga Ustadz Ali hafizahumallahu ta'ala, dan para asatidah yang lainnya yang menjadi wasilah untuk kemudian pada kesempatan ini saya dapat berjumpa dengan antum sekalian. Walhamdulillah, ini perjumpaan yang semoga mubarakah, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga perjumpaan ini semata-mata perjumpaan karena Allah, sehingga kita semua mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahihain, dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, tentang sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, tentang 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka di hari yang tidak ada naungan melainkan hanya naungan dari Allah jalla wa ala. Di antaranya adalah 2 orang yang bertemu karena Allah, berjumpa karena Allah, dan juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Rajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berjumpa karenanya dan berpisah karenanya. Naam, maka saya mengucapkan jazakumullahu khairan. Pada kesempatan yang singkat ini, insyaallah ta'ala, saya membacakan sekilas dari faedah yang dinukilkan kepada kita semua oleh Al-Imam Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidhani Allah wa iyyah, di dalam kitab beliau Marhaban Ya Talib Al-Ilm, Ya Talibul Ilmi, sambutan terhadap para penuntut ilmu. Naam, di antaranya beliau menukilkan ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Bagi yang memiliki kitab, pada halaman 281. Naam, setelah mengucapkan hamdalah, beliau menyatakan amma ba'd, qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Adapun setelah itu, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, afdalu maktasabathun nufus wa hasalathul qulub wa nala bihil abdur rif'ata fid dunya wal akhirah huwal ilmu wal iman. ولهذا قرن بينهما سبحانه وتعالى في قوله وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. الروم آيات 56. وقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المجادلة آيات yang ke-11. Berkata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa seafdal-afdal maktasabat hun nufus, seutama-utama yang diupayakan oleh jiwa ini, wahasalat hul kulub, dan seutama-utama yang dihasilkan oleh kolbu-kolbu ini, wanala bihil abdu arrif'ata fid dunya wal akhirah, dan seorang hamba menjadi tinggi dan mulia di dunia dan di yaumul akhirah, adalah al-ilmu wal-iman, yaitu ilmu dan keimanan. Walihada qarrana Allah subhanahu wa ta'ala bainahuma, oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menghubungkan keduanya, ilmu wal-iman, di dalam firman-Nya, dalam surah Ar-Rum dan juga dalam surah Al-Mujadalah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa qala alladhina utul ilma wal iman, berkata orang-orang yang diberi ilmu dan iman, sungguh kalian ila yaumil ba'ats, sampai hari kiamat, menetap di atas kitabullah, yakni kalian orang-orang yang komitmen dengan kitabullah. Naam. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Naam, Allah menghubungkan antara ilmu dan iman. Wa haula'i hum khulasatul wujudi wa lubbuhu almuahhiluna lil maratibil 'aliyah walakin aktsarun nasi ghalituna fi haqiqati musammal ilmi wal iman alladhaini bihima sa'adatu fid as-sa'adatu war-rif'atu wa fi haqiqatihima hatta inna kulla ta'ifatin tadhunnu anna ma ma'aha min al-'ilm wal iman huwa alladhi bihi tanalu as-sa'adah aw tunalu as-sa'adah. Mereka itulah yang merupakan khalasatul wujud wa lubbuhu, hakikat sesuatu dan intinya sesuatu. Al-mu'ahhiluna lil maratibil aliyah, yang mereka ini memiliki keahlian dan pantas untuk meraih tingkatan yang tinggi. Akan tetapi kebanyakan mayoritas manusia ghalituna fi haqiqati musammal ilmi wal iman, mayoritas manusia rancu dalam mengetahui hakikat ilmu dan iman, yang keduanya merupakan sumber kebahagiaan dan derajat yang tinggi. Naam, demikian pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian beliau melanjutkan, walaysa kadzalika bal aktsaruhum laysa ma'ahum iman yunji wala ilmun yurfa. Laisa ma'ahum iman yunja au yunji wala ilmun yarfa bal qad saddu ala nufusihim turuqal ilmi wal iman alladhaini jaa bihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wada'a ilaihi ilaihima al ummah. wa kana alaihima huwa ashabuhu min ba'dihi wa tabi'uhum ala manahijihim wa atharihim. Naam, tidak seperti kebanyakan manusia, naam, yang mereka tidak mengetahui hakikat iman dan ilmu tersebut. Bahkan mereka menutup diri-diri mereka dari jalan-jalan ilmu dan iman, yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru umat ini kepada keduanya, beliau dan juga para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya dari kalangan tabi'in dan yang mengikutinya sampai hari kiamat. Naam. Fa kullu ta'ifatin i'taqadat anna al-ilma ma ma'aha wa farihat bihi. Qala Allah Ta'ala, fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladayhim farihun. Naam. Setiap kelompok, kata beliau, ia meyakini bahwa ilmu itu bersamanya. Naam. Tetapi kenyataannya dia tidak mengetahui hakikat ilmu dan iman yang sesungguhnya, sehingga masing-masing mereka bima ladaihim farihun, naam, dengan apa yang ada di sisi mereka merasa benar atau bergembira dengannya, padahal mereka melenceng dari ilmu dan iman yang sesungguhnya. Wa aktsaru ma indahum kalamun wa ara'un wa khirsun. Kebanyakan mereka menganggap dirinya di atas ilmu, padahal semata-mata ra'yu, ucapan yang kosong dari ilmu. Naam. Kama qala Hammad ibn Zaid rahimahullahu ta'ala, qultu li Ayyub, al-ilmu al-yawm akthar aw fima taqaddam? Faqala al-kalamu al-yawm akthar wal-ilmu fima taqaddam akthar. Sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Hammad ibn Zaid rahimahullahu ta'ala, bahwa pernah aku katakan kepada Ayyub, Imam Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullah, bahwa al-ilmu al-yawm akthar aw fima taqaddam. Apakah ilmu di hari ini lebih banyak ataukah di masa terdahulu? Maka dijawab oleh beliau Al-Imam Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, al-kalam al-yawm akthar. Justru pada hari ini yang lebih banyak adalah sekedar omongan. Adapun terdahulu, adapun ilmu yang banyak itu di masa terdahulu. Yakni yang dimaksud di kalangan para salafus saleh. Naam, di kalangan para imam, tokoh-tokoh Islam di masa para salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Naam, pada mereka lah ilmu. Adapun kebanyakan orang-orang mutaakhirin menganggap dirinya berilmu, namun ilmunya itu semata-mata kalam farigh, ucapan yang kosong dari dalil. Naam, yang sesungguhnya itu bukan ilmu. Naam, fa farraqa hadzal rasikh bainal ilmi wal kalam. Fal kutubu katsiratun jiddan wal kalam wal jidal wal muqaddarat adh-dhihniyah kathira, wal ilmu bima'zalin an aktsariha wa huwa ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anillah. Maka Imam Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah dan juga tentunya diikuti oleh Imam Hammad ibn Zaid rahimahumullahu taala jami'an, membedakan na'am antara ilmu yang rasikh dan semata-mata kalam, ilmu yang menembus, ilmu yang mendasar. Naam, beda dengan semata-mata kathratul kalam, banyaknya ucapan. Fal kutubu kathiratun jiddan wal kalamu wal jidal kathira, kitab-kitab, omongan-omongan, debat itu sangat banyak sekali, namun kosong dari ilmu kebanyakannya. Naam, dan ini yang terjadi barakallahu fikum. Ini ucapan Imam Ibnu Qayyim di zamannya. Bagaimana jika beliau mengetahui di zaman kita? Naam, banyaknya kelompok-kelompok, banyaknya para duat, para dai-dai yang berbicara dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yang berfatwa di hadapan banyak manusia, yang mereka semua itu merasa benar dan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap kelompok merasa menang dengan apa yang ada di sisinya. Naam, padahal hakikatnya kosong dari ilmu. Naam, atau ilmu tersebut menyimpang dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilm, faqul ta'alu nad'u abna'ana ila akhir al-ayah." Wa qala ta'ala, "Wa lin ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman hajjaka fihi, barang siapa yang menghujjah engkau, min ba'di ma ja'aka min al-'ilm, setelah datang kepadamu ilmu, maka katakanlah, marilah kita bermubahalah." Naam, yakni Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa ilmu yang sesungguhnya ada pada nabinya sallallahu alaihi wasallam, adapun orang-orang yang menghujjahnya tidak ada padanya ilmu yang sesungguhnya. Naam, demikian pula Allah taala menyatakan, "Wala in tabata ahwaahum," jika engkau mengikuti hawa-hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada pemilik ilmu yang telah sampai kepadanya ilmu yang hak untuk mengikuti hawa-hawa nafsu kebanyakan manusia. Naam. Demikian ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, kalam Al-Imam Ibnu Qayyim tersebut rahimahullahu taala yang beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid, di komentari oleh Syekhana Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizanallahu wa iyyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan beliau, amin ya rabbal alamin. Naam, karena saya telah mendengarkan azan, mungkin kita lanjutkan insyaallah ba'da salatil isya biiznillahi taala dengan membacakan ta'liq komentar dari Syekhana Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahallahu taala, dan kita skorsing sementara. Wabillahi taufik, Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.